الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, karena memang hanya Allah yang pantas dipuja dan dipuji. Segala kebaikan itu dari Allah. Selamatnya kita dari bencana, dijauhkan kita dari bala dan musibah, itu juga karena kebaikan Allah Azza wa Jalla. Kita pun dapat beribadah, sholat, berpuasa, baca Quran, kajian hari ini, itu juga karena kebaikan Allah Azza wa Jalla. Maka tugas kita adalah bagaimana mensyukuri nikmat yang Allah berikan dan berdoa memohon kepada Allah agar kita dimatikan di atas agamanya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Ahibati fillah, kenapa kita belajar kembali tentang tauhid, tentang memurnikan ibadah untuk Allah Azza wa Jalla? Karena sebagian kita itu Islamnya ya ikut tradisi dan budaya. Kalau tradisi dan budayanya tidak bertentangan dengan agama, alhamdulillah, dia hidup di lingkungan dengan tradisi dan budaya yang secara agama diperbolehkan, sehingga insya Allah dia terjaga. Tapi terkadang sebagian kita hidup di lingkungan yang memiliki kebiasaan-kebiasaan, tradisi, budaya yang menyimpang. Tapi karena dia gak belajar, dia akan beranggapan bahwasanya tradisi dan budaya itu adalah salah satu kearifan lokal yang harus dilestarikan. Dan masih banyak di antara kita yang menganggap berbagai bentuk penyimpangan dalam akidah sebagai kearifan lokal yang perlu dipertahankan dan dilestarikan. Sebelumnya, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Ingat, bentar lagi kita akan masuk ke Idul Adha. Kita sudah berada di akhir bulan Syawal, kita akan masuk ke bulan Dzulqa'dah, lalu kita masuk ke bulan Dzulhijjah. Itulah di mana umat Islam disyaratkan untuk menyembelih untuk Allah Azza wa Jalla, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun berbagai bentuk penyembelihan yang dilakukan untuk selain Allah Azza wa Jalla, maka itu termasuk dari perbuatan syirik. Kecuali orang menyembelih untuk tamu, untuk daging, ya silahkan. Itu sesembelihan yang bukan dalam rangka beribadah atau mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ahibati fillah, hari ini kita akan masuk ke bab 12. Bab yang berkaitan dengan nazar, di mana masih ada di masyarakat kita yang dia bernazar untuk selain Allah Azza wa Jalla. Dia bernazar, aku bernazar untuk Syekh Fulan, untuk guru Fulan, untuk tempat Fulan. Kalau aku sembuh, aku akan menyembelih sapi, aku akan bersedekah, tapi bukan buat Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, apa sebenarnya yang menyebabkan orang itu tadi melakukan sesuatu untuk selain Allah Azza wa Jalla? Padahal dia muslim. Kalau dia orang kafir, orang musyrik, ya udahlah, memang seperti itu ibadah dia. Tapi kalau muslim melakukan itu, apa penyebabnya? Ketidaktahuan atau penghormatan buat yang dia nazar atau yang dia menyembelih untuk dia, untuk orang tersebut? Ada perasaan pengagungan. Ahibati fillah, ketahuilah bahwasanya yang paling agung adalah Allah Azza wa Jalla. Dialah yang seharusnya menjadi tujuan kita. Karena bumi ini milik Allah, langit pun milik Allah, segala yang ada di dalamnya milik Allah Azza wa Jalla, yang dapat memberikan kemudahan, yang dapat menjadikan sesuatu sulit, yang menjadikan hujan itu turun dan menjadikan bumi itu kering kerontang, itu Allah Azza wa Jalla. Tolong kita benar-benar mengkaji tentang Allah, tentang La ilaha illallah, sehingga dengan izinnya kita tidak akan melakukan tindakan-tindakan untuk selain Allah Azza wa Jalla dalam mengagungkan. Baik, kita akan baca bab ini. Nam, silakan dibaca. Bab 12, termasuk syirik, bernazar bukan karena Allah. Videonya belum keluar ya. Nah. Bab 12, termasuk syirik, bernazar bukan karena Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yufuna bin nadari wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mustatira. Yufuna bin nadari wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang akan, yang suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Al-Insan ayat 7. Barakallahu fikum. Baik, ahibati fillah. Nazar itu seperti janji. Kalau dia bernazar buat Allah, dia akan mengatakan untuk Allah atas diriku salat 20 rakaat umpamanya di waktu duha. Dia berjanji kepada Allah Azza wa Jalla. Atau dia bernazar, aku bernazar untuk Allah Azza wa Jalla, aku akan puasa Senin Kamis selama 2 bulan. Itu nazar. Jadi nazar ini ada beberapa macam. Yang pertama, nazar mutlak. Nazar mutlak ini ya nazar tanpa sebab. Dia hanya ya ingin berbuat baik, tapi dia ingin mewajibkan kepada dirinya. Maka aku bernazar akan puasa Senin Kamis. Boleh jadi penyebabnya dia merasa banyak dosa yang dia lakukan ya. Mungkin dia berpikir dengan dia bernazar ini kan puasa Senin Kamis ini sunnah. Tapi dia dengan bernazar jadi wajib buat dia untuk melakukannya. Ini nazar yang mutlak, artinya nazar mutlak ini tanpa ada balasan. Bukan seperti orang yang nazar, ada nazar mutlak ini tanpa menyebutkan amalannya. Dia mengatakan aku bernazar untuk Allah Azza wa Jalla. Apa? Ya dia enggak sebutkan apa nazar dia. Tapi ada nazar untuk sesuatu yang mubah. Umpamanya dia bernazar, aku akan naik sepedaku. Iya, naik sepeda mubah. Artinya bisa jadi orang ini beli sepeda udah 2 tahun enggak pernah dia pakai, maka dia bernazar supaya dia naik sepeda, dia bernazar untuk naik sepedanya. Ini nazar yang mubah. Maka ya dia harus penuhi jemaah nazar tersebut. Ada nazar untuk perkara yang makruh. Aku bernazar akan menceraikan istriku. Maka untuk yang seperti ini, dia berada di antara dua hal. Bisa jadi dia penuhi nazarnya, dia ceraikan istrinya, atau dia bayar kafaratul yamin, kafarat sumpah, karena nazar dia nazar yang kurang baik ya. Kemudian ada nazar yang haram. Umpamanya dia bernazar, aku akan korupsi. Atau dia bernazar, aku akan pukul fulan. Kalau ketemu fulan, aku akan pukul fulan. Dia bernazar. Maka yang seperti ini, hendaklah dia tidak memenuhi nazarnya. Secara ijma, para ulama berpendapat bahwasanya kalau ada orang bernazar melakukan perbuatan haram, maka dia tidak boleh memenuhi nazarnya tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nadhar an ya'si Allah fala ya'sih." Barang siapa bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, jangan dia berbuat maksiat kepada Allah. Kondisi yang kelima, nazar ketaatan. Jadi ada dua hal. Yang pertama, kalau nazar untuk melakukan ketaatan ini, yaitu nazar tanpa sesuatu yang digantungkan, tanpa ada sebab yang dia menjadikan nazarnya akan dia tepati kalau itu terjadi. Ini mamanya nazar tadi, nazar aku akan sholat 2 rakaat. Ini nazar dalam melakukan ketaatan jamaah. Maka dia penuhin. Tapi yang kondisi kedua, ada nazar yang bergantung. Seperti aku bernazar, ini kebanyakan orang nazarnya seperti itu ya. Kalau lulus, aku akan potong 2 ekor kambing. Kalau lulus, aku akan berangkat umroh. Kalau lamaranku diterima, aku akan sedekah. Jadi ini nazar yang bergantung. Kalau tadi itu nazar yang enggak bergantung. Jadi nazar dalam ketaatan ini boleh jadi nazar yang bergantung, boleh jadi nazar yang mutlak. Ahibati fillah, untuk nazar yang bergantung ini, ya kalau dipenuhi atau dikabulkan oleh Allah apa yang dia inginkan, maka dia wajib memenuhinya. Ahibati fillah, cuma nazar yang bergantung ini sebenarnya tidak dianjurkan. Jadi kalau mau nazar itu, nazar ya tanpa harus mendapatkan sesuatu dari Allah. 3 hari sudah, gaji keluar nggak keluar, dia puasa 3 hari, sehingga dia mendapatkan keutamaan dan fadilah. Walaupun gaji belum jadi nggak keluar, kalau gaji nggak keluar dia dapat keutamaan, kalau gaji keluar alhamdulillah, alhamdulillah dia mendapatkan keutamaan ibadah tadi. Jadi nazar ini boleh jadi sebagai motivasi seorang beramal. Kalau nazar yang tanpa ada gantungannya, apa, tanpa ada sebabnya, tanpa dia meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla, seperti orang umumnya, kalau aku sembuh, aku akan sedekah, aku akan berangkat umroh. Ya udah diganti, aku akan berangkat umroh. Aku bernazar, aku akan berangkat umroh. Aku berjanji sama Allah, aku akan berangkat umroh. Sehingga dia termotivasi untuk memenuhi janjinya. Padahal umroh kan sunnah. Artinya umroh, bukan umroh wajib ya. Mungkin orang sudah pernah umroh ya, dia mau umroh lagi. Maka ini menjadi sesuatu pendorong buat dia untuk melakukan amalan tersebut. Adapun nazar yang karena ada maunya, seperti yang tadi dikatakan, kalau aku lulus, aku akan undang kawan-kawanku makan malam di rumah. Ya udah, nggak usah nunggu lulus, engkau undang orang. Sedangkan kalau tadi nunggu lulus baru undang-undang, hal ini menurut banyak ulama sesuatu yang manhiun anhu. Walaupun dia terlarang, walaupun nggak sampai haram, hanya sampai makruh. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innahu la yaruddu syai'an wa innama yustakhraju minal bakhil." Di riwayat lain dikatakan, "Innahu la ya'ti bi khairin, innama yustakhraju bihi minal bakhil." Nazar itu tidak dapat menolak apapun gitu loh. Nazar itu dikeluarkan dari orang yang bakhil, orang yang pelit. Disebutkan dalam riwayat lain dikatakan, nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Tapi nazar itu dikeluarkan dari orang yang bakhil, Di riwayat lain dikatakan innahu la yuqaddimu syai'an wa la yuakhir. Nazar itu tidak memajukan dan memundurkan sesuatu, tapi nazar itu dikeluarkan dari orang yang bakhil, orang yang pelit. Maka jangan jadi orang yang pelit. Ya udah, niatmu tadi engkau penuhin. Kalau ini bicara bakhil mungkin berkaitan dengan harta ya. Orang baru akan sedekah kalau dikasih sama Allah Azza wa Jalla. Kalau sembuh baru mau sedekah. Maka lebih baik jemaah engkau bernazar, aku akan bersedekah. Aku akan punya rezeki, aku akan bersedekah sudah. Jadi ketika dapat rezeki dia bersedekah. Baik. Ahibati fillah. Berkaitan buat nazar untuk selain Allah Azza wa Jalla. Dan biasanya orang bernazar ini untuk kuburan umpamanya, untuk kuburannya orang yang soleh, atau untuk tempat yang dikeramatkan. Karena kita melihat ada orang-orang yang berbondong-bondong ke tempat itu. Kalau sekarang mungkin tidak seperti di masa yang lalu, mereka bawa kambing ya ke tempat itu, dia bernazar. Kalau dia dapat sesuatu, dia akan hadiahkan seekor kambing ke kuburannya Syekh Fulan umpamanya. Maka ingat, nazar itu tidak boleh kecuali untuk Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di surat yang tadi kita baca, di surat Al-Insan tadi kita membaca di ayat 7, yufuna bin nadri, mereka menunaikan nazar. Artinya menunaikan nazar itu hal yang wajib untuk Allah Azza wa Jalla. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Sebelum ayat 7 ini Allah menyebutkan tentang siapa sih penghuni surga itu? Siapa orang-orang baik yang akan mendapatkan kenikmatan? Mungkin bisa kita baca di ayat ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 ya. Nah, saya akan dibaca Al-Insan ayat 5 sampai 8. Barakallahu fikum. Nah, belum terdengar suaranya. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya dari air kafur, yaitu mata air dalam surga yang darinya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Masya Allah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa di antara sifat penghuni surga itu adalah memenuhi nazar mereka. Sehingga ayat ini menjadi dalil bahwa nazar itu ibadah. Nggak boleh diberikan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka hibati fillah, kita perlu ya benar-benar menanamkan pengagungan kepada Allah di diri kita. Engkau perlu apa dalam kehidupan ini? Kok harus bernazar untuk selain Allah Azza wa Jalla? Apa enggak cukup Allah sebagai penolong buat engkau? Allah pemilik segalanya. Sebagian orang berpikir dia melakukan nazar kepada untuk selain Allah itu sebagai bentuk tawassul. mencari perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat, ada tawassul yang diperbolehkan, ada tawassul yang enggak boleh. Ada sesuatu yang harus diberikan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti menyembelih, itu harus untuk Allah gitu. Jadikan engkau menyembelih untuk Allah sebagai ibadah yang dengan yang kau berusaha mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi seperti itu, begitu pula dengan nazar ini. Baik. Kemudian kita lanjutkan baca kitabnya. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nazarin fa innallaha ya'lamu. Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Al-Baqarah 270. Barakallahu fikum. Ketika Allah tahu, Allah akan memberikan balasan gitu. Kita ini yang kita perlukan ini hanya Allah Azza wa Jalla. Subhanallah ya. Itu yang namanya tauhid. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang kasih rezeki sama dia? Allah lagi. Yang memberikan solusi Allah, yang memberikan rezeki Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan mencukupinya. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Allah itu akan menyampaikan kepada urusannya. Semua sudah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di sini yang berinfak untuk Allah Azza wa Jalla, yang bernazar untuk Allah, Allah tahu. Allah itu Rabbul Alamin. Ala ya'lamu man khalaq. Di mana Allah enggak tahu sedangkan Dia yang menciptakan, Dia Maha lembut dan Maha mengetahui dengan detail. Maka ingat, barang siapa yang ingin bernazar, nazar buat Allah Azza wa Jalla. Enggak ada lagi nazar buat makhluk. Karena semua makhluk itu ciptaan Allah Azza wa Jalla, maka bernazarlah untuk yang menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Baik, dilanjutkan. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadara an yuti Allah fal yuti'hu. Wa man nadara an ya'si Allah fala ya'sihi." Barang siapa bernazar untuk menaati Allah, maka hendaklah ia menaatinya. Akan tetapi barang siapa bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah bermaksiat kepadanya dengan melaksanakan nazarnya itu. Barakallahu fikum. Naam ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di sini. Kalau engkau bernazar, jangan main-main. Artinya orang itu mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Kalau itu kebaikan, mulai bicara bersedekah, bangun masjid, enggak wajib. Tapi karena dia bernazar, biasanya nazarnya nazar yang bergantung kebanyakan orang. Kalau aku sembuh dari penyakitku, aku akan bangun masjid. Dia hendak membangun masjid. Kemudian Allah kasih kesembuhan sama dia. Terkadang sebagian orang jadi berat ya. Gimana ini dan itu. Ketika sakit, dia mau mengeluarkan harta yang banyak untuk membangun rumah Allah saja. Ketika sehat, mulai dia berpikir. Tapi orang yang sudah bernazar, wajib dia penuhi nazarnya. Kalau nazarnya itu kebaikan. Tapi kalau isi nazarnya itu keburukan, apa yang harus dia lakukan? Nggak boleh dia memenuhi nazar. Tapi apakah dia wajib membayar kafarah? Kafarah. Sumpah ya. Kafarat sumpah itu, kafarat nazar ini sama dengan kafarat sumpah, yaitu fakafaratuhu memberi makan 10 orang miskin atau memberikan pakaian kepada mereka atau membebaskan budak, kalau enggak bisa baru puasa 3 hari. Apakah orang yang niat, aku niat kalau ketemu fulan aku tampar fulan. Dia berhadar, dia janji itu kepada Allah Azza wa Jalla. Pokoknya Allah ketemu fulan aku tampar fulan. Ini perbuatan dosa gitu. Atau dia mau tabrak fulan. Apakah dia wajib membayar kafarat? Yang pertama jelas dia enggak boleh memenuhi nadarnya karena berisi kemaksiatan. Tapi apakah dia harus membayar kafarat? Ada dua pendapat para ulama. Yang satu mewajibkan bayar kafarat, yang satu hanya mewajibkan bertaubat. Jadi yang satu mengatakan dia bayar kafarat karena dia sudah bernadar. Tapi yang satu mengatakan enggak perlu dia membayar kafarat. Yang perlu dia lakukan adalah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Namun sebagian lebih menguatkan pendapat dia tidak memenuhi nazarnya tapi dia tetap bayar kafar. Ini sebagai pembelajaran buat dia untuk tidak bermudah-mudahan juga bernazar. Tayyib, ahibati fillah, udah selesai masalah nazar. Ingat, nazar ini ibadah, maka tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Tema kita adalah pemurnian ibadah. Jangan sampai kita melakukan amal ibadah yang menurut kita enggak apa-apa diberikan kepada selain Allah, padahal itu khusus milik Allah saja. Baik, kita akan lanjutkan kepada bab ke-13. Silakan. Bab 13. Termasuk syirik, isti'azah atau meminta perlindungan kepada selain Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Al-Jin ayat 6. Barakallahu fiik. Ahibbati fillah. Dalam kehidupan ini terkadang kita menghadapi masalah-masalah yang menakutkan. Kekhawatiran-kekhawatiran tentang sesuatu yang mungkin menimpa kita. Sehingga hal itu membuat kita berpikir untuk mencari perlindungan. Dan ternyata meminta perlindungan kepada selain Allah itu termasuk dari kesyirikan. Meminta perlindungan ini ibadah. Kenapa? Allah nyuruh kita. Yang kita baca tiap hari berulang kali, Qul a'udhu birabbil falak. Katakan, aku meminta perlindungan kepada Rabb al-Falak. Qul a'udhu birabbin nas. Katakan, kepada siapa kau minta perlindungan? Meminta perlindungan kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga memerintahkan fasta'idz billah, meminta perlindungan engkau kepada Allah Azza wa Jalla. Dan meminta ini seperti doa memohon gitu. Jadi meminta perlindungan salah satu bentuk doa. Memohon kepada Allah Azza wa Jal, dan kita tahu kalau meminta, mintalah kepada Allah. Ahibati fillah, meminta perlindungan kepada selain Allah adalah syirik. Ini ada dalam beberapa kondisi. Yang pertama, meminta perlindungan secara batin, secara hati. Boleh jadi diikuti dengan raga ya, atau tidak. Ketika seorang itu meminta perlindungan kepada selain Allah, dalam hati dia perlindungan kepada jin. Kalau tadi dikatakan dalam ayat yang kita baca di surat jin, kepada jin atau kepada kekuatan gaib atau kepada ini, kepada itu. Engkau meminta dalam hatimu atau dengan lisanmu engkau ikuti. Jadi hal ini boleh jadi dilakukan oleh manusia tanpa ada orang lain tahu. Ini fulan minta perlindungan sama siapa? Kepada Allah atau kepada selain Allah SWT. Kemudian yang termasuk dengan hatinya atau tidak, maka ini adalah peribadatan yang tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti orang meminta datang kepada orang yang sudah meninggal dunia, lalu dia mengatakan a'udzubika minal aduwil fulani. Aku meminta perlindungan kepadamu dari musuh fulan. Engkau minta perlindungan kepada siapa? Orang sudah mati, engkau minta perlindungan kepada dia. Berdoa memohon kepada dia. Padahal Allah nyuruh kita berdoa memohon kepada Sang Pencipta. Ud'uni astajib lakum. Mintalah, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Makanya kita minta perlindungan hanya kepada Allah. Setiap sholat kita mengatakan Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ama Allah mintanya. Kok ini datang minta kepada orang yang sudah mati mengatakan a'udzubika, aku berlindung kepadamu dari memang dari musuh, dari apa? Ahibati fillah, kemudian ada meminta perlindungan yang nyata dengan sesuatu yang gaib, sesuatu yang gak ada, yang gak hadir. Seperti dia mengatakan meminta pertolongan kepada orang yang dianggap waliullah. Orang itu ada di mana? Orang itu ada di Afrika. Terus engkau berdoa, iya, aku mengatakan ya Sayyidi, wahai Tuhanku, engkau tempat aku berlindung, lindungin aku. Subhanallah, jemaah. Meminta perlindungan kepada selain Allah. Kemudian meminta perlindungan kepada selain Allah terhadap sesuatu yang tidak mampu kecuali Allah Azza wa Jalla. Seperti datang kepada seorang ustadz, kepada alim ulama yang dianggap ya orang soleh, lalu dia mengatakan, guru, aku minta perlindungan kepadamu dari api neraka, selamatkan aku dari api neraka. Ahibati fillah, ini orang yang dimintai gak bisa menyelamatkan dirinya dari api neraka, kok kita minta perlindungan dari dia? Seharusnya mintanya kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini bentuk-bentuk meminta perlindungan yang masuk kategori syirik. Ada meminta perlindungan yang masuk kategori syirik kecil, gak sampai mengeluarkan orang dari Islam. Ini dua kondisi di mana terjadi ketergantungan di hati seseorang kepada selain Allah Azza wa Jalla, hatinya itu condong. Padahal sebenarnya kalau dikatakan enggak, anak bergantung sama Allah Azza wa Jalla, tapi hatinya itu condong ke sana. Ini masuk syirik kecil, karena dia sebenarnya bergantung kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah, tapi di hatinya ada kecondongan kepada sesuatu itu. Kemudian yang termasuk juga syirik kecil adalah menyamakan selain Allah dalam meminta perlindungan dengan Allah Azza wa Jalla. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam lafaz, ya, dalam lafaz, dalam ucapan. Seperti dia datang mau aku berlindung kepada Allah dan kepadamu. aku berlindung kepada Allah dan kepadamu. Ini seperti ucapan orang, Masya Allah wa syaita, tergantung Allah dan tergantung engkau. Ini juga enggak boleh sebenarnya. Jadi meminta perlindungan, mamanya datang kepada seseorang, kita tahu orang ini bisa bantu kita ya. Maka kita nanti, aku meminta perlindungan kepada Allah, kemudian kepadamu. Kemudian. Itu diperbolehkan. Ada meminta perlindungan kepada Allah yang diperbolehkan. Yaitu kita meminta perlindungan kepada orang yang hadir, yang mampu. Ya secara zahir aja kita meminta perlindungan kepada dia, tapi hati tetap bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Karena ada orang yang minta perlindungan, ada seorang polisi umpamanya, anak punya kenalan ini itu, udah anak minta tolong sama antum, tolong lindungin anak ini itu, hatinya gak boleh bergantung sama dia, tetap bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Karena sebenarnya yang bisa membantu itu adalah Allah Azza wa Jalla. Taib ahibati fillah, berkaitan dengan meminta perlindungan yang diperbolehkan ini kepada manusia, kepada makhluk, tapi dengan catatan dia ada dan dia mampu dan tetap hati kita tidak bersandar kepada dia, hati kita bersandar kepada Allah, ya sekedar kita berpikir mungkin fulan bisa melindungi kita. Ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Sofiyah radhiyallahu ta'ala anha, salah satu istri Nabi, ba'atha ta'aman ila Nabi SAW wa huwa fi baiti Aisyah radhiyallahu anha, mengirimkan makanan kepada Nabi SAW. Nabi pada waktu itu ada di rumahnya Aisyah. Taqulu Aisyah radhiyallahu anha, fa akhadatni ri'datun hatta staqallani afkil. Nah, aku gemetar Aisyah ketika melihat ada makanan diantar salah satu istri Nabi SAW ke rumahnya. Aku gemetar sampai gak tahan ya, sehingga tempat makanannya itu aku pukul, akhirnya pecah. Itu kecemburuan. Jadi perempuan itu jamaah mengalami kondisi kadang-kala cemburu yang membuat dia jadi lemas, kadang-kala membuat dia melakukan tindakan yang tidak baik ya. Fanadartu ila Nabi SAW, fa'araftu fi wajhi al-ghadab. Aku melihat kepada Nabi SAW, kayaknya Nabi marah. Dari wajah Nabi kelihatan beliau marah. Lalu aku mengatakan, a'udzu bi Rasulillah ayyal anan al-yawm. Aku meminta perlindungan kepada Rasul SAW, jangan sampai aku hari ini dicela, dilaknat. Ini menunjukkan bahwasanya orang boleh minta perlindungan kepada seseorang yang dia mampu memberikan perlindungan tersebut, tapi ingat hati kita tetap bergantungnya sama Allah Azza wa Jalla. Tapi juga dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, annahu kana yadribu gulaman. Abu Mas'ud ini memukul budaknya. Lalu budaknya ini mengatakan, a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, aku berlindung kepada Allah, dipukul terus. Masih dipukul. Ini budak ini sudah minta perlindungan kepada Allah, dipukul terus. Thumma qala. Kemudian dia berkata, dan Nabi SAW melihat Abu Mas'ud ini mengatakan, melakukan perbuatan itu. Orang ini minta perlindungan kepada Allah, dan tidak dikasih perlindungan sama dia, sama Abu Mas'ud. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada dia, lallah aqdar alaikum. Baik, kemudian setelah dia minta perlindungan kepada Allah tadi, ternyata majikannya Abu Mas'ud ini tidak memberikan perlindungan. Ketika melihat Nabi SAW, akhirnya budak ini mengatakan, a'udzu bi Rasulillah, aku meminta perlindungan kepada Rasul SAW. Akhirnya Abu Mas'ud berhenti tidak memukulin budaknya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Abu Mas'ud, lallah aqdar alaika minka alaik. Allah itu lebih mampu memberikan hukuman kepadamu daripada engkau kepada dia. Di hadis ini kita melihat bahwasanya budak ini meminta perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu diperbolehkan. Jadi apabila kita minta perlindungan kepada seseorang yang dia mampu untuk melindungi kita tanpa kita bergantung sama dia, kita tetap bergantung sama Allah Azza wa Jal, maka itu tidak masalah. Ahibati fillah, di ayat yang tadi kita baca, jin ini makhluk gaib yang mungkin memiliki kekuatan yang lebih dari manusia. Di masa Nabi Sulaiman, bagaimana jin itu diperintahkan untuk menyelam ke lautan, ya, mencari mutiara, ya. Bagaimana mereka membangun bangunan yang kokoh, ya. Kemudian bagaimana ifrit dari bangsa jin yang menawarkan diri kepada Nabi Sulaiman bahwa dia dapat memindahkan singgasana Ratu Balqis, ya, sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari tempatnya. Ini menunjukkan dia punya kekuatan gitu. Sehingga sebagian orang berpikir untuk minta perlindungan kepada jin. Sedangkan jin ini, ya, dia tidak akan memberikan perlindungan kecuali ada imbalannya. Maka di sini disebutkan di surat jin, ini cerita jin. Jin menceritakan tentang kelompok mereka. Wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuna birijalin minal jin, bahwa ada sekelompok dari bangsa manusia, laki-laki, ya, dari bangsa manusia yang meminta perlindungan kepada jin. Jadi manusia minta perlindungan kepada jin, maka kemudian jin itu akan membuat manusia rohaqah. Rohaqah ini kalau di sini ditambahkan, mereka tambah berbuat dosa, melakukan kesalahan, ya. Ya, bisa jadi seperti itu. Dan makna lainnya, membuat mereka semakin ketakutan. Makanya manusia itu semakin takut akhirnya. Kita lihat ada sebagian orang, ya, yang selalu memberikan sesajen. Seperti mungkin orang yang beragama Hindu atau Buddha. Seperti di Bali, kita lihat mereka tiap pagi memberikan sesajen di depan rumahnya, atau mereka punya pura. Mereka kenapa melakukan itu terus? Sebagian mereka bercerita, kalau tidak melakukan itu digangguin sama jin, digodain. Maka karena takut, akhirnya dia melakukan ritual terus, selalu dia membuat sesajen itu, karena ketakutan. Maka orang-orang yang membuat sesajen, sejatinya dia sedang berusaha menyelamatkan diri, melindungi diri dari kejahatan yang dia takuti. Itu yang terjadi. Maka di sini jin ketika mendapatkan sesajen tersebut, orang-orang melakukan ritual, maka jin tambah jadi, tambah menyesatkan manusia tersebut. Maka ingat, kita nggak boleh meminta perlindungan kepada jin. Di sini orang-orang musyrikin, jamaah, mereka bukan meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jal, mereka meminta perlindungan kepada yang gaib. Allah kan gaib juga, nggak kelihatan. Allah berada di atas arsy sana. Maka mereka meminta perlindungan kepada jin, padahal seharusnya mereka meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jal. Baik. Karena jin ini hidup bersama manusia. Kadangkala dia di rumah tinggal. Kadangkala dia di jalanan, kadangkala dia di kebun, kadangkala di hutan, di berbagai macam tempat. Makanya ada istilah tempat itu angker. Ada orang kadangkala yang tinggal di rumah itu enggak ada yang betah. Rumah itu enggak laku-laku. Karena ada cerita macam-macam, cerita-cerita mistik. Sehingga sebagian orang itu panggil dukun, panggil ini untuk mengusir jin atau minta perlindungan kepada jin supaya enggak digangguin sama jin. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita apa yang seharusnya kita lakukan, kepada siapa kita seharusnya meminta perlindungan ketika kita takut dengan sesuatu. Nah, silakan dibaca. Kalau Qaulah binti Hakim menuturkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan faqal a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalika. Barang siapa singgah di suatu tempat lalu berdoa, aku berlindung dengan kalimat atau kalam Allah yang maha sempurna dari kejahatan segala makhluk yang Dia ciptakan, maka tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakan dirinya sampai dia beranjak dari tempatnya itu. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fikum. Kita lihat di sini jemaah. Jadi dulu orang-orang itu kalau mereka singgah di satu tempat, mereka meminta perlindungan kepada penunggu tempat tersebut. Sehingga Rasulullah SAW memberikan arahan kepada mereka, hendaklah membaca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Baca itu. A'udzu ini berkaitan dengan bab kita meminta perlindungan. Aku meminta perlindungan bikalimatillahittamat, dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang Allah ciptakan. Jadi zikir ini biasa kita baca pagi dan petang. Tapi zikir ini juga biasa kita baca tadi tatkala kita singgah di sebuah tempat yang mungkin kita merasa khawatir, takut ini dan itu, maka baca meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Jadi kalau bicara jin, ana mohon dibuka firman Allah di surat Al-An'am ayat 128. Jin ini hidup bersama manusia yang kadangkala dia berinteraksi dengan manusia. Dia bisa jadi boleh dimintain tolong. Seperti kejadian di masa Nabi Sulaiman. Jin itu dipekerjakan. Mereka nurut sama Nabi Sulaiman. Tapi kalau kita berinteraksi dengan jin, boleh jadi jin nanti yang memerintah kita untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, di surat Al-An'am ayat 128. Baik, udah dapat surat Al-An'am ayat 128. Wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istaktartum minal ins wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'dahum rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana qalan naru maswakum khalidina fiha fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Dan ingatlah hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya, dan Allah berfirman, hai golongan jin atau setan, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, ya Tuhan kami, sesungguhnya sebagian dari kami telah dapat kesenangan dari sebagian yang lain, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. Allah berfirman, neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali Allah menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Barakallahu fikum. Itu yang terjadi, jemaah. Bagaimana sebagian manusia itu ya berinteraksi dengan jin, mereka saling memberikan manfaat yang akhirnya mengantarkan mereka kepada kesyirikan. Sehingga dia meminta perlindungan kepada jin, yang jin tidak mau memberikan kecuali dengan upah, yang upahnya itu boleh jadi tadi sesajen-sesajen yang diminta oleh jin. Karena kalau jin meminta, ya aku mau asalkan kau potong seekor kambing, dia potong kambing, bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi intinya jamaah, kalau kita ingin meminta perlindungan, tolong meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Tadi juga sudah dibahas, ada meminta perlindungan yang boleh kepada orang yang hadir dan dia bisa membantu kita tanpa menggantungkan hati kepada dia. Adapun meminta perlindungan kepada jin, meminta keamanan dari mereka, maka ini termasuk dari perbuatan terlarang. Dan Allah menyebutkan itu banyak terjadi. Jin menceritakan banyak nih orang-orang yang minta perlindungan kepada jin. Dan tentunya orang-orang musyrik lah yang banyak melakukan itu. Muslim cukup. Engkau takut sesuatu, baca. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, baca tadi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, insyaallah engkau akan aman. Lu gimana Ustaz, sebagian orang, aku ini kalau minta perlindungan sama jin dapat gitu, aman akhirnya. Apakah maksud dari meminta perlindungan itu, apakah ketika perlindungan yang dimaksudkan itu dihasilkan, didapatkan, apakah menunjukkan bahwa saya perbuatannya boleh? Enggak, tetap enggak boleh. Tetap perbuatan itu tidak boleh. Jadi hendaklah kita berhati-hati. Barakallahu fiik, mungkin kita cukupkan sampai di sini yang berkaitan dengan meminta perlindungan kepada selain Allah Azza wa Jal. Maka hendaklah setiap muslim, engkau yang punya masalah dalam kehidupan ini, baik dengan kawan-kawan, baik dengan masyarakat di tempat kerjamu atau di mana saja, hendaklah kau meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jal. Jangan meminta perlindungan kepada jin atau kepada hal-hal gaib yang mungkin engkau berharap mereka dapat melindungimu. Allah adalah Tuhan semesta alam yang kalau dia hendak memberikan sesuatu, menentukan sesuatu, hanya tinggal mengatakan kun, jadi, fayakun, maka jadilah. Barakallahu fiik, ana kembalikan ke Bang Arif. Jazakumullah khair. Masya Allah, jazakumullah khair, barakallahu fiik Ustaz atas tausiahnya pagi hari ini. Ini kita akan langsung ke sisi pertanyaan. Kebetulan ahli beta tidak bisa hadir, maka akan saya bacakan Ustaz ya. Fadhal barakallahu fiik. Ini ada pertanyaan, apa Ustaz, kalau hitungan kafaratnya seperti apa untuk nazar buruk yang mungkin kita pernah tunaikan? Masya Allah, barakallahu fikum. Taib, ahibati fillah. Untuk nazar ini, bentar, mungkin bisa dibuka firman Allah Azza wa Jal di surat Al-Ma'idah, ayat 89. Nah, di surat Al-Ma'idah ayat 89. Nah, mudah-mudahan sudah dapat. Silahkan dibaca. Surat Al-Ma'idah ayat 89. Nah, Abdul Rahim Agus. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yu'akhidzukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidzukum bima 'aqadtumul ayman. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarat melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu langgar. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur kepadanya. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi jamaah di sini disebutkan bahwasanya kafaratnya adalah memberi makan 10 orang miskin. Berapa banyak tiap orang? Ya, nisfu shaa. Setengah zakat fitrah. Setengah zakat fitrah. Atau kalau mau dikasih makan malam mereka, ya, kemudian tadi mau dikasih 1,5 kilo beras, kemudian dikasih telur, kasih apa, itu akan lebih baik. Jadi dikasih makan 10 orang, kemudian kalau, atau pilihannya kasih pakaian, pakaian yang secara uruf, secara tradisi layak, ya. Atau ini pilihan, jadi pilihan tiga itu pilihan, kasih makan atau kasih pakaian atau membebaskan budak. Ini pilihan 1, 2, 3. Kalau nggak mampu, baru puasa 3 hari. Jadi kalau orang mampu, aku mau puasa 3 hari, nggak boleh. Engkau mampu, keluarkan duitmu, kasih makan orang-orang itu, belikan pakaian. Tapi kalau memang mafi fulus, nggak ada uang, ya sudah, engkau baru puasa 3 hari. Maka faman lam yajid, yang tidak mendapatkan 3 hal tadi, 1 dari 3 hal tadi, baru dia puasa 3 hari. Hadza wallahu alam bissawab. Nah. Masya Allah, jazakumullah khair, Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, Ustaz, ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Jika pernah dalam hati terucap saya akan berjilbab jika ia mendapat hidayah, lalu orang yang dimaksud belum mendapat hidayah, saya sudah berjilbab, apakah itu sama dengan nazar? Jika iya, apa itu nazar yang haram? Apa saya harus bertobat dan membayar kafarat? Afan, Bang. Bisa diulangi, Bang? Assalamualaikum, Ustaz. Jika pernah dalam hati terucap, saya akan berjilbab jika ia mendapat hidayah. Mungkin ini suaminya, Ustaz, ya? Jika iya, gitu. Artinya dia baru berjilbab kalau anggap suaminya dapat hidayah. Baik. Lalu orang yang dimaksud belum mendapat hidayah, saya sudah berjilbab, apakah itu sama dengan nazar? Jika iya, apa itu nazar yang haram? Apa saya harus bertobat dan membayar kafarat? Masya Allah. Barakallahu fikum. Ahibati fillah, sesuatu yang masih di dalam hati itu tidak ada konsekuensi hukumnya. Artinya dia masih niat, ya, dia belum ucapkan. Dia kepingin ini, kepingin itu. Tapi ketika dia sudah ucapkan, maka itu jadi nazar. Kalau tadi katakan, saya akan berjilbab kalau suamiku dapat hidayah. Dia ngomong, mamanya. Tapi kalau dalam hati nggak jadi nazar. Kalau dikatakan tadi, dia bernazar untuk berjilbab, sejatinya pakai jilbab itu sebuah kewajiban. Jadi nggak perlu nazar. Hanya saja kalau itu kewajiban dengan nazar, maka menjadi kewajiban yang lebih wajib lagi. Kalau dikatakan apakah dia dengan kondisi sekarang ini suaminya belum dapat hidayah, dia udah pakai jilbab, mamanya, apakah dia perlu membayar kafarat? Enggak perlu. Karena yang pertama itu memang sesuatu dalam hati, kemudian yang dilakukan oleh perempuan ini adalah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi enggak harus nunggu suaminya taat. Kalau suaminya enggak taat, mamanya suaminya enggak sholat, kalau suamiku sholat aku baru mau pakai jilbab. Seharusnya dia tidak melakukan itu. Tapi kalau dia sudah ucapkan hal itu, ya udah dia sholat, enggak ada masalah, dia kan sholat. Yang jadi masalah kan suaminya yang belum dapat hidayah. Jadi enggak ada urusan sama nazar dia, karena dia telah melakukan sesuatu yang memang seharusnya dia lakukan tanpa nazar tadi. Jadi dia enggak perlu bayar kafarat, dia enggak perlu bertobat, cuma sekarang bagaimana dia berusaha untuk berbagi hidayah sama suaminya, dan dia juga perlu banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah karena selama ini dia meninggalkan kewajiban. Jadi buat orang-orang yang mungkin dulu enggak berjilbab kemudian berjilbab, hendaknya beristighfar atas masa lalu dia. Ternyata yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan. Dan sekarang alhamdulillah dia mendapatkan hidayah, dia bisa menutup auratnya sesuai dengan perintah Allah Jalla Jalaluhu. Barakallahu fiik. Masyaallah. Sesungguhnya khair. Ini juga ada sama, mungkin pertanyaannya sama, mungkin jawabannya juga sama. Di sini dia bilang, saya sedang sakit sudah menahun, Ustaz. Dan saya pernah mengatakan dalam hati, ya Allah, kalau saya sembuh dan bisa jalan lagi, saya pengen ikut kajian langsung dan menyempurnakan ibadah. Apalagi termasuk nazar, sama saat ya, berarti ini kalau belum diucap, tidak nazar saat ya? Dia belum diucapkan? Belum, dalam hati aja dia. Ya, kalau dalam hati. Tapi kalau dalam hati masih berupa keinginan, ya, masih berupa keinginan. Dan keinginan yang baik ya. Jadi kalau bicara keinginan yang baik ini, insyaallah walaupun belum dilakukan, itu udah dicatat sebagai satu kebaikan buat dia. Itu kalau berupa keinginan. Sehingga kalau dikatakan nanti dia dikasih sehat, kemudian dia bisa datang kajian, maka akan dilipat gandakan pahala buat dia. Jadi selama belum diucapkan, jadi belum jadi nazar. Barakallahu fiik. Syukur Ustaz. Ada pertanyaan lagi Ustaz. Bismillah. Afan, ana mau nanya, kalau kita sakit meminta pertolongan dokter sebagai ikhtiar kita, apakah masuk dalam dosa syirik kecil? Barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Meminta pertolongan kepada orang yang mampu menolong kita, enggak ada masalah. Asalkan hati kita tidak bergantung kepada dia, bersandar kepada dia. Ini yang enggak diperbolehkan. Kadang-kadang ada perasaan minum obat nih, anak kalau obat ini biasanya cas pleng, aduh zen, sudah sembuh, biasanya minum obat itu. Maka tolong, kita tahu memang Allah menjadikan kesembuhan dalam obat. Tapi jangan sampai kita bergantung kepada obat tersebut. Tetap dalam hati kita, Allah yang menyembuhkan. Kita datang ke dokter karena Allah memerintahkan kepada kita untuk berobat. Allah mengatakan, Nabi SAW mengatakan, tadawu, berobatlah kalian. Tapi jangan berobat dengan yang haram. Tatkala kita berobat, ini wasilah ya, sebab yang diperbolehkan dalam syariat. Jadi kalau bicara syirik itu, sesuatu yang Allah tidak jadikan sebab, kita jadikan sebab, itu nanti bisa jadi syirik kecil dan bisa jadi syirik besar. Umpamanya berobat dengan sesuatu yang sebenarnya bukan obat dia itu, maka gak boleh. Tapi kalau ternyata enggak, Allah jadikan ada kesembuhan di sana, berobat dengan madu, berobat dengan bekam umpamanya, atau berobat ke dokter, ini sebab-sebab yang diperbolehkan. Maka insya Allah dengan kita berangkat ke dokter, tetap hati kita mengatakan yang menyembuhkan adalah Allah. Obat itu ya obat, hanya ngobatin. Siapa yang menyebabkan orang itu sembuh? Allah Azza wa Jal. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Afwan, izin bertanya. Alhamdulillah ana baru saja membangun rumah di kampung yang lokasinya dekat orang tua ana. Sebelum membangun, ana sudah bicara dengan ibu ana bahwa jangan ada ritual dan sejadi apapun. Ibu ana awalnya menuruti ana. Qadarullah, ternyata ibu-ibu ngobrol bicara dengan tukang di sana, ternyata saat memulai penempatan batu ana ditaruh sesaji di pojok rumah. Kemudian setelah rumah berdiri, menaruh kayu balok di atas wung, selesai ada ritual lagi seperti diazani. kayu, dikasih bendera, dikasih apa entah, anak cuma lihat videonya saja. Karena anak posisi sedang di luar negeri, bagaimana hukumnya Ustaz? Dalam hati anak mengingkari hal tersebut karena anak sudah belajar hijrah dan orang tua masih ikut-ikutan adat istiadat kampung. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fiik. Wafiq wa barak. Subhanallah jamaah. Ya, di awal tadi kita sempat singgung. Kebanyakan kita adalah Islam keturunan dan kita bersyukur sama Allah. Kita lahir dari orang tua yang Muslim, di lingkungan yang Muslim. Di antara mereka ada yang belajar, kemudian mereka jadi tahu mana sebenarnya yang aturan agama dan mana yang sebenarnya tradisi dan budaya yang hasil pemikiran manusia yang boleh jadi tidak bertentangan dengan agama, boleh jadi bertentangan dengan agama. Seperti tadi disebutkan, kalau kita hidup di lingkungan yang ternyata mereka kental banget dengan tradisi dan budaya, kalau budayanya baik, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata ada unsur tadi, memohon kepada selain Allah, meminta perlindungan kepada selain Allah. Ketika mereka hendak bangun rumah, mereka harus kasih sesaji. Dulu, di kota ini, di Jember, ketika anak SD, anak masih melihat ya, ketika kita main layangan di sawah, ketika sawah itu mau panen, itu hampir selalu di pojokan sawah itu ada sesajen. Ada sesajen. Di situ ada bubur ya, merah, putih, kemudian ada rokoknya. Anda masih ingat, ada duitnya. Ditaruh di pojokan di sana. Mereka meminta kepada siapa? Mereka minta supaya panennya enggak gagal. Pertanyaannya meminta kepada siapa? Meminta perlindungan kepada siapa? Meminta pertolongan kepada siapa? Kepada jin. Kepada penunggu yang dikatakan tadi di surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin. Ada sebagian dari kaum manusia yang meminta perlindungan kepada lelaki-lelaki dari bangsa jin. Jin semakin menjadi-jadi, menjadikan orang itu berbuat dosa juga dengan yang dia lakukan. Seharusnya dia minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika bangun rumah, hampir selalu, orang dulu ya, kalau orang sekarang alhamdulillah mungkin, mereka bikin sesajen di pojokan. Anak pernah hadir sesajen yang Allah ya pada waktu itu gak tahu. Ternyata sesajen untuk naikkan kayu balok yang di tengah itu. Mereka menyembelih sesuatu untuk selain Allah. Kemudian nanti mereka mungkin ritualnya akan dibungkus dengan cara Islam. Ritualnya itu di situ ada baca Al-Quran ya, ada baca doa, ada solawat buat Nabi SAW. Tapi yang jadi pertanyaan, itu dibuat untuk kepada siapa? Enggak, kita minta sama Allah. Apakah Allah minta itu? Sehingga kau melakukan perbuatan itu. Karena yang pernah anak lihat, waktu itu dia minta anak berdoa, anak berdoa. Anak perhatikan ngapain mereka. Setelah berdoa, ayamnya itu, mereka punya aturan. Jadi ayamnya itu enggak boleh ada yang dipotong. Jadi lengkap jemaah. Nanti selesai lehernya itu dipelintir jemaah. Jadi bukan dipotong pakai pisau, dipelintir, kemudian mereka ambil nasinya apanya ditaruh di pojokannya. Itu terjadi. Coba tanyakan, ini ritual dari siapa dan memohon kepada siapa? Kalau tadi doanya mohon sama Allah, tapi perbuatan ini ditujukan untuk siapa? Karena boleh jadi ada tradisi-tradisi sebelum Islam yang kemudian dibungkus dengan Islam, seakan-akan Islami, padahal enggak. Maka bagaimana sikap anak tadi, selama anak itu sudah mengingkari, ya alhamdulillah, dia telah melakukan tugasnya, di mana Rasulullah SAW mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah merubah dengan tangannya. Enggak bisa dengan tangannya, maka dengan lisannya, enggak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Maka ahibati fillah, kadang-kadang kita perlu pendekatan kepada orang tua kita, menyampaikan kepada mereka, kalau budaya dan tradisi ini, kalau boleh secara agama, lakukan. Tapi kalau enggak, ya kita tinggalkan. Karena sebagai seorang Muslim, dia kelak akan ditanya di kuburnya tentang siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa Nabimu. Kita enggak akan ditanya dari mana, dari kampung mana antum. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, barakallahu fiik, Ustaz. Ada pertanyaan kembali, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana membantah mereka yang berkata bahwa berdoa di samping kuburan, yaitu agar doa cepat dikabulkan Allah, karena kita manusia yang banyak dosa, sedangkan orang yang meninggal tersebut adalah orang-orang soleh. Barakallahu fiik. Naam, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Ini berkaitan dengan berdoa, bukan minta kamai mati, ya enggak. Ini pertanyaannya berdoa di samping kuburan orang soleh dengan harapan lebih dikabulkan sama Allah Azza wa Jal. Tapi begini, kita semua ingin doa kita dikabulkan sama Allah Azza wa Jal. Ada adab dan etika berdoa supaya cepat dikabulin. Di antaranya ada tempat yang mustajab, ada waktu yang mustajab. Apakah berdoa di samping kuburan orang soleh itu tempat yang mustajab? Artinya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bahwa berdoa di samping kuburan orang soleh itu mustajab. Kalau memang ada, ya bismillah, kita lakukan. Kenapa tidak? Karena kita beragama ini kan ikut aturan dan arahan Nabi Muhammad SAW. Nabi menyebutkan bahwa doa di Multazam mustajab. Doa ketika di Safa Marwah mustajab. Kita doa di tempat itu. Doa orang-orang yang sedang wukuf di Arafah mustajab. Doa di sepertiga malam akhir mustajab. Jadi kalau memang benar, maka kita lakukan. Tapi sepanjang yang ana tahu, tidak ada penjelasan, tidak ada arahan dari Nabi SAW untuk berdoa di samping kuburannya orang soleh. Kalau berdoa antara azan dan qomat, iya ada. Ada hadisnya. Kemudian bicara orang soleh, jemaah. Manusia ini tidak dapat memastikan apakah orang itu penghuni surga atau penghuni neraka. Nggak tahu. Tapi kita berbaik sangka sama dia. Kita lihat orang itu mati husnul khotimah, ya kita doakan. Maka yang terjadi kalau orang soleh itu mati, yang kita lakukan adalah mendoakan orang soleh itu di kuburannya. Jadi kita datang mengatakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita mendoakan orang yang mati. Jadi wallahu a'lam, ana enggak pernah tahu bahwasanya doa di kuburan itu, di kuburan orang soleh itu termasuk tempat-tempat mustajab. Kalau umpamanya terbukti, Ustaz, karena sebagian orang berpendapat ini pengalaman. Ini memang tidak ada hadisnya, tapi ini pengalaman. Coba ditanyakan. Kalau bicara pengalaman, berapa orang yang doanya dikabulkan? Kalau ada 1000 orang yang datang ke makam itu, apakah 1000 orang semua doanya dikabulkan? Lalu engkau mengatakan, oh, berdasarkan pengalaman, 1000 orang berdoa di tempat ini dikabulkan semuanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau itu benar pun, itu enggak jadi dalil. Kenapa? Karena kalau bicara beragama itu bukan pakai percobaan, pengalaman, tapi berdasarkan qala Allah, qala Rasul. Jadi engkau mau berdoa di kuburan orang soleh, mendoakan yang meninggal dunia, silakan. Tapi kalau engkau berkeyakinan, aneh kalau doa di situ dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Tapi antara azan dan qomat, engkau kenapa enggak doa? Bukankah Nabi mengatakan dikabulkan? Oh enggak, lebih dikabulkan di tempat itu. Ah, ini bermasalah lagi. Doa di Multazam, iya ada hadisnya. Jadi intinya jamaah dalam beragama, hendaklah kita ya berhati-hati. Bagaimana caranya berilmu sebelum beramal? Kalau memang ternyata, kalau bicara ilmu ini, ya qala Allah, qala Rasul. Kalau dikatakan, ini ada loh hadisnya. Ada ayatnya, lakukan. Mulanya kita ziarah ke kuburan orang tua kita. Kita tahu orang tua kita orang yang baik, orang yang soleh di sana umpamanya. Ya kita doakan orang tua kita. Dan di kuburan itu kita dianjurkan memang mendoakan orang yang meninggal dunia. Kalau engkau mau berdoa untuk kebaikanmu keluargamu, ya enggak harus ke kuburan. Carilah tempat-tempat yang mustajab, waktu-waktu yang mustajab. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, barakallahu fiik, Ustaz. Masih ada waktu, Ustaz? Tafadhal, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya pernah bernazar akan bernikop jika sudah berhenti kerja dan menjadi ibu rumah tangga. Alhamdulillah, sekarang suami saya sudah mengizinkan dan saya sudah diam di rumah. Tetapi kadang saya suka bernikop, kadang tidak. Apakah saya harus membayar kafarat, Ustaz? Jazakallahu khair. Masyaallah, barakallahu fikum. Naam, ahibbati fillah. Kalau bicara niqab, niqab ini memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama apakah wajib atau tidak, berkaitan dengan apakah wajah itu termasuk aurat yang harus tutup atau tidak. Maka kalau menilik kepada pendapat yang tidak mewajibkan, maka nazar dia menjadikan wajib bagi dia untuk berniqab. Dia sudah berjanji, dia sudah bernazar, maka dia harus pakai niqab. Kapan? Ya di hadapan orang-orang asing. Tapi kalau di hadapan keluarga yang mereka mahram, enggak ada masalah, dia memang enggak wajib pakai niqab tersebut. Namun kalau realitanya tadi disebutkan, ana ini kadang kala berniqab, kadang kala tidak. Artinya dia enggak konsisten dengan nazar dia. Apa yang perlu dia lakukan? Kalau yang perlu dia lakukan adalah konsisten dengan nazarnya. Yufuna bin nazar. Memenuhi nazar mereka. Ketika kau mampu, engkau lakukan. Jangan bermudah-mudahan ana bayar kafarat gitu. Kecuali memang kau mengatakan, ya Allah sulit Ustaz, karena memang ada kondisi-kondisi ana kok bernikop akan jadi fitnah di tempat itu nantinya, akan menghalangi dakwah ini atau macam-macam lah. Jadi intinya tolong dipenuhi nazarmu. Ketika engkau tadi ya ternyata melanggar, ya engkau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan ya mau tidak mau kau harus bayar kafarat karena engkau tidak konsisten dengan nazar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masyaallah barakallahu fiik Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi mengenai nazar Ustaz. Bolehkah kita berpuasa nazar sebelum hajat kita dikabulkan? Iya. Jadi bukan puasa nazar, tadi kan disebutkan ada nazar yang tanpa hajat. Ada orang bernazar karena bukan punya hajat dia. Dia memang aku nazar, aku pengen puasa Senin Kemis bulan ini. Ya udah dia puasa Senin Kemis. Ya dia dalam hatinya ada hajat, ada keinginan, tapi dia tidak menggantung. Kalau hajatnya selesai baru akan. Jadi nazar itu nazar yang dengan hajat yang digantungkan, kalau aku lulus aku akan puasa. Tapi ada orang yang enggak, aku mau puasa sunnah dengan harapan hajatnya dikabulkan. Jadi bukan nazar. Yang pertama, kalau hajatnya dikabulkan dia baru akan puasa. Yang kedua, dia berpuasa dalam rangka supaya hajatnya dikabulkan. Jadi yang kedua ini bukan nazar, tapi dia bertawasul dengan amal soleh dengan harapan dikabulkan apa yang dia inginkan. Jadi seperti itu Bang Arif. Masya Allah barakallahu fiik Ustaz. Masih bisa Ustaz pertanyaan? Kayaknya dua pertanyaan lagi Bang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di luar tema Ustaz. Nah. Apakah usia di atas 55 tahun boleh tidak memakai hijab? Karena ada beberapa orang yang sudah pakai hijab dibuka. Dibilang tidak apa-apa kalau sudah di atas 55 tahun. Mohon aturan dalam Al-Qur'an dan hadis apakah seperti itu? Syukran. Masyaallah barakallahu fikum. Kalau gitu mungkin bisa dibuka Qur'annya ya. Di surat An-Nur ayat 60. Surat An-Nur ayat 60. Nah. Surat An-Nur ayat 60. Wal qawa'idu minan nisa'il lati la yarjuna nikahan falaysa 'alayhinna junahun ay yad'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bi zinah wa ay yasta'fifna khayrun lahun wallahu sami'un 'alim. Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti dari haid dan mengandung yang tiada ingin kawin lagi. Tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha bijaksana. Barakallahu fikum. Jadi yang diperbolehkan menanggalkan jilbabnya itu perempuan-perempuan yang sudah tua renta, yang enggak ada kepikiran buat nikah, dan laki-laki ngelihat mereka juga enggak kepingin sama mereka. Jadi tidak berkaitan dengan umur. Boleh jadi umur 55 tahun masih seger, bahkan dia kepingin nikah lagi. Jadi mereka boleh menanggalkan tadi perempuan-perempuan yang tua renta tanpa bersolek. Karena ada udah tua masih emasnya dia pakai, masih pakai lipstik. Enggak. Jadi ini perempuan-perempuan yang sudah tua renta, yang tidak punya keinginan untuk menikah, dan laki-laki juga tidak tertarik sama mereka untuk menikahi mereka. Maka kondisinya beda-beda manusia. Ada umur 55 tahun masih kayak umur 40 tahun. Tapi ada yang sudah memang tua renta aja. Tapi disebutkan di sini kalau mereka pakai jilbab itu lebih baik. Berlaku sopan itu maksudnya dia tetap pakai jilbabnya. Itu akan lebih mulia buat mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Teh, pertanyaan terakhir. Insyaallah. Ya, saya terakhir satu ya. Ini ada pertanyaan mengenai bagaimana hukumnya jika ada makanan sisa di warung dikasihkan kepada peternak babi. Bagaimana statusnya? Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Kita ini disuruh tolong menolong dalam kebaikan. Maka hendaklah engkau kasihkan kepada peternak ayam, peternak yang lainnya. Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan saling tolong-menolong dalam keburukan dan dosa. Engkau membantu babi itu jadi gemuk-gemuk dengan kau kasih makan. Padahal kita tahu binatang itu diharamkan untuk dikonsumsi. Maka jangan mengulangi lagi hal itu dan berikan kepada yang lainnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah Jalla Jalaluh, yang salah dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah.